Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahu inni la wazar. Ya saya Arif. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا ابتداء النحو إني لوزر الواو حرف عطف بعد ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضم آخره وهو مضاف الذات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الضم آخره وهو مضاف الكسر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الضم آخره والظرف متعلق بتصحب الآتية تصحب الخبر تصحب فعل مضارع مرفوع لتجرده الناسب الجازم وعلامة رفعه الضمة الخبر مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح وسكن لأجل الوقف لا امتداء لام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف الابتداء مضاف لمجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره نحو خبر لابتداء محذوف وتقدير وذلك نحو إني لا وزر إني حرف توكيد ونسب تنصب الاسم وترفع الخبر والنون المضغمة والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمها اللام لا ابتداء وزر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه يضم الظل آخره وسكن لأجل الوقف والجملة من إن واسمها وخبرها في محل جر مضاف إليه ولا يلي ذي اللام ولا يلي ذي اللام ما قد نفي أعرب ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا والواو حرف عطف يلي في المضارع في المضارع مرفوع لتجرد من الناس والجازم والجازم معطوف في الضمة مقدرة على آخره لمعنى من دورها الثقل الثقل الثقل ولا ذي اسم الإشارة اسم إشارة اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع فاعل اللام ذي في محلي في محلي ذي في محلي نصب مفعول به نصب مفعول به اللام اللام بدل بدل عطوفيان yeah. بس بدل منصوب منصوب مثله ما ما اسم موصول مبنيون على سكوني في محل رفع فاعل قد نفي قد نفي قد حرف تحقيق نفي فعل ماضي مبني للمجهول فعل ماض فعل ماض مبني للمجهول ورفع فاعل ضمير مسر فيه جوازا تقديره هو yeah. يعود إلى ما والجملة والجملة من الفعل الفاعل في جملة سلا موصول لا محل لها من الإعراب من الإعراب أمر هو لا يلي ذي اللام ما قد نفي dan lam tidak menyertai pada fiil yang dinafikan kurang pas apa ma kembali ke apa khabar yang dinafikan dengan la ataupun dengan lam ya tidak boleh datang setelah apa? Lam ini itu contohnya apa inna zaidun inna inna zaidan lam yakum la lam yakum gitu ya enggak boleh la lam yakum. Terus bagaimana dengan ucapan menyair wa a'lamu inna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa. Wala sawa. Hah? Zaidah. Lainnya zaidah. Syadz ya. Bacanya syadz. Ataupun kalau di bawa ke zaidah pun mungkin. Ya. Ya, tanya. Ya dirabi wa a'lamu inna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa. Ya a'rib ya rab. Waw istinafiyah a'lamu ya fi'lun mudari'un fi'lun wa fa'il fi'l wa fa'il in a'lamu fi'lun a'lamu fi'lun mudari' wa fa'iluhu dhamirul mustatirun wujuban fihi dhamirul mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana ya in harf in inna in inna wa alamu inna inna inna harfu ta'kid wa nasbin ya tasliman taslima ismuha mansub terus mansubun wa tarkan ma'tufun ala ismiha waw waw atifah tarkan ma'tufun ala ismiha ya ala tasliman ya ala tasliman. Kemudian lala mutasyabihani la lam zaidah lam ibtida'u zaidah terus la apa la nafiyah la nafiyah mutasyabihah ismuha mutasyabihatan mutasyabihat ismuha apa mutasyabihan bagi apa ya ismula sudah tadi isimnya la inna ah bukan bukan isimnya la khabar dia khabar inna la nya di situ la zaidah untuk taukid la la mutasyabihan lam nya di situ la nya itu zaidah untuk taukid taukid ya la nya zaidah terus mutasyabihan jadi la nya zaidah mutasyabihani lala mutasyabihani apa? Apa ini? Betul tadi la nafiyah mutasyabihan apa? Khobar yang khobar inna itu la yang kedua yang zaidah itu. Muni wawu wala sawaun wala sawa wawu waw atifah ya la la nahiyah ya zaidah di situ tambahan la zaidah ya. Terus sawaun sawaun ma'tufun ala mutasyabiha ya ma'tufun ala marfu ma'tufun ala marfu'in mithlu nah marfu' mithlu ya maka dirafakan semisalnya setelahnya wala minal af'ali ma karadhiya a'rib wala minal af'ali ma karadhiya lam wala wawu wawu ataf ya wawu atifah la nafiyah minal af'al jar majrur muta'alliq bi ya minal af'al al jar wal majrur muta'alliq bi biyali ha ya bi mahdhuf hal muta'alliq bi mahdhufin hal hal ya terus ka karadhiya al jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar mubtada'un min mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalik karadhiya al kaf jarah li qaulin mahdhuf radhiya fi'lun fi'lu madhin qusida bi lafdhu maqulul qaul jadi min al af'al jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf hal ya dari ma'al atiyah ma yang datang itu ma karadhiya dia kan jar majrur datang setelah yang ma'rifah ma isim mausul maka dia diiraf sebagai hal ya diiraf sebagai hal ma-nya isim mausul ya diatofkan kepada ma yang pertama ma qad nufiya ya ma karadhiya diatofkan kepada ma yang pertama ya karadhiya al-jar wal majrur ya kaf harful jar radhiya qusida lafdhu qusida lafdhu, dimaukan dengannya lafadznya. Muta'alliq dengannya mahdhuf. Ya, muta'alliq dengannya mahdhuf, dia jatuh sebagai jumlah silah terima. Takdirnya apa? Berarti istaqarra, ya. Alladzi istaqarra karadhiya, ya. Jadi karadhiya itu silah muta'alliq dengan yang mahdhuf, istaqarra. Apa maknanya wala minal af'ali ma karadhiya? Dan lam tidak bisa datang pada khobar yang fi'il berbentuk seperti radhiya, yaitu fi'il madhi mutasarif tidak diiringi dengan qad. Ya. Jadi fi'il, ya, fi'il fil madhi yang semisal radhiya dari fi'il fil madhi yang mutasarif yang tidak diikuti dengan qad tidak bisa datang setelah apa? Setelah lam. Lamul ibtida, setelahnya. Diambil dari sini pemahaman bahwasanya diperbolehkan. Ya, fi'il datang setelah lamul ibtida. Kapan? Mata yajuz maji'u al-fi'il ba'da lamul ibtida au mata yajuz an yaliya al-fi'il hadha au hadhihi lam. Ya. Idza kana al-fi'lu mudari'an. Idza kana al-fi'lu mudari'an. Ya, boleh kalau fi'ilnya mudari' untuk datang setelah apa? Lamul ibtida. Contohnya apa? Inna Zaidan la yadharu syarr. Ya. La yadharu syarr. Inna Zaidan la yadharu syarr atau la yaqum juga bisa. Ya, setelahnya apa lagi gambarannya yang boleh? Fi'il datang setelah lamul ibtida. Tadi setelah fi'il mudhari'. Ya. Kemudian fi'il madhi ghairu mutasarrif. Fi'il madhi mutasarrif ghairu. Awal mutasarrif contohnya? Tanya ke mutasarrif. Apa? Contohnya? Zaid. Sesungguhnya Zaid adalah sebaik-baik. Ya, sudah kasih kuncinya. Hah? Apa contohnya? Saya enggak tahu contohnya. Hah? Setelahnya. Iya, contohkan. Inna Zaidan la ni'ma ar-rajul. Ya, inna Zaidan la ni'ma ar-rajul. Jumlah ni'ma ar-rajul khabar inna. Boleh dimasuki lam al-ibtida. Kenapa? Karena ni'ma ghair mutasarrif. Setelahnya. Berikutnya. Mata juz an yali al-fi'lu hadha aw hadhihi lam. Ya. Idza kana al-fi'lu fi'lan madiyan, ya, fi'lan madiyan mutasarrif, tasarrifan muqtarin bi qad, ya, taqtarin bi qad, ya, muqtaranat bi qad. Contohnya apa? Inna Zaidan qad qama. Inna Zaidan laqad. Laqad namanya enggak ada. Kenapa kira-kira kalau dimasuki qad jadi boleh? Ya, li anna qad tuqarrib zamana al-mudhi. Ya, jadi qad itu mendekatkan zaman mudhinya kepada hal. Tuqarrib, ya, zaman al-mudhi ila al-hal. Ya, masih ada tempat yang lain? Yaqi. Enggak fi'il, masih pembahasan fi'il. Bada saufa sin misaluhu. Inna Zaidan lamnya mana? In bahasan la saufa yaqum. Kalau bersama sin sedikit, seringnya bersama saufa. Masih ada lagi enggak? Enggak ada, habis. Yang lain ada yang mau nambahkan, ada lagi enggak? Apa? Jumlah ismiyah, tapi ini bukan fi'il berarti, ya. Ini kan fi'il. Wala minal af'ali ma karadhiya. Ya, khusus pada fi'il bahasanya. Ya. Atau bisa juga jumlah ismiyah. Contohnya apa? Keluar dari fi'il jumlah ismiyah. Apa? Inna Zaidan labuhu maridun. Bisa. Wa qad jaliha ma qad ka inna za laqad sama'a ala al-ida mustahwidha. Ida itu jamak dari adu. Ya, ida. Ada a'da da ida. Ya. A'rib wa la yaliha ma'qad ka inna dha laqad sama'a ala al-ida mustahwidha. wawaw istisna fiyala la nafiyah yali qad qad qad qad harfu taklil taklil yaliha yaliha fi'ilun mudari fi'ilun wa fa'il wa maf'ulun bih yali ya diglobalkan dulu yali yali fi'ilun mudari ya harfun wa lamat rafihi addamatul muqaddarah muni min zuhriha asikol ya yali asikol ya terus wa fa'iluhu wa fa'ilu damir mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya udila ila madi fi makna karodia al madi ya alha alha maf'ulun bihi yaud ila alam ya san ma'a ma' dzarf zaman mutalik bihal fi yali ya dzarf zaman mansub huwa mudaf ya wa alamat nasal fathah ya mutalik dengan apa yali wa huwa mudaf qad qad harfu tahqiq kusida kusida lafzuhu ya ma qad kusida lafzuhu ya terus ka inna za laqad sama'a ala al-ida mustahwida ka inna harfu jar li qawli mahdhuf kaf jarah jaratun li qawlin mahdhufin ya terus inna harfu taukidin wa nasbin tansibul ismatar fa'al khobar la lamu taukid qad harfu tahqiq sima sama laqad sama ismuha mansub wa alamatu nasbihi apa laqad sama laqad sama sama fi'lun madhi nah fi'lun madhin fi'lu ma fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ya'ud ila dha 'ala al-'ida al-jar wal majrur al-jar majrur mutalik bi dha bi is bi sim bi sama sama mustahwida mustahwida maf badal hal min hal min mi, min domir mustatir fi hijab. Sama fi sama itu ya apa maknanya waqad jaliha ma'a qad ka inna dha laqad sama 'ala al-'ida mustahwida dan terkadang fi'il madi datang bersama lam pada khobar ya datang setelah lam ya dengan khobarnya dengan qad ya ketika ketika bersama qad ya ya apa tu amanah inna dha laqad sama 'ala al-'ida mustahwida sesungguhnya orang yang za apa za inna za sesungguhnya orang ini yang menguasai musuh-musuhnya ya. Dengan benar-benar penguasa ya inna za laqad sama 'ala al-'ida sesungguhnya orang ini laqad sama 'ala al-'ida tinggi di atas musuhnya mustahwida menguasainya dalam kondisi menguasainya mustawlian wa mustahwida ya disebutkan di sini setelahnya wala minal af'ali ma karadhiya tidak boleh ya fi'il yang semisal radhiya datang setelah lam alif tidak hal hunaka man yujizu naam man Hisham wa Al-Kisai ma hujjatuhuma mu'all hujatuhuma mu'allalan ya mu'allilan mu'allilan tajwizuhuma tajwizahuma langsung aja apa hujahnya apa hujahnya apa ala idmari qad itu kan di atas pengidmaran qad laqad radhiya ayat intinya ada qad yang diidmarkan ya ada qad yang diidmarkan ya itu jawabannya. Kemudian watashabul wasita ma'mul al khabar ya dari asyraf sah. Watashabul wasita ma'mul al khabar wal fasla wasman halla qablahu al khabar ya a'rif dia rab watashabul wasita wa atifah mabniun ala al fathi la mahalla lahu min i'rab tashabu ya. Filun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi adamatun zahiratun ala akhirihi ya. Wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ya'ud ila alam hasan alwasita alwasita iya ya tasab hiya kembali kepada alam alwasita alwasita maf'ulun bih ya maf'ulun bih litashab mansub mansub ma'mula al-khabar ma'mula badal badal dari badal dari Al-wasito. Al-wasito. Boleh pula sebagai hal dari al-wasito. Terus khabar mudhofun ilaih. Ya, wal fasla. Wal fasla waw ataf. Al fasla ma'tuf ala ma'mul. Ya, ma'tuf ala al-wasit. Al-wasit. Iya. Terus wasman waw ataf isman ma'tuf ala al-wasit. Iya. Halla qablahu al-khabar. Halla fi'lun madin mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Qablahu. Qablahu dzaraf. Dzaraf apa? Zaman. Iya, terus mansub wa alamat. Zaman apa makan qabla? Makan ya. Ya kadang zaman tapi seringnya makan. Iya, dzaraf makan. Mansub. Terus wa huwa mudhaf wal hadha dhamirun mustatirun fihi dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilayh. Al-khabar. Al-khabar fa'ilul fa'il lihal. Iya. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in nasbin na'at. Na'at li isman. Iya, isman. Hasan. Apa maknanya wa tashabul wasit wa ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Ya. Apa maknanya wa tashabul wasit wa ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Lam mengiringi ya ma'mul khabar di tengah. Lam mengiringi apa? Ma'mul khabar yang ada di tengah. Di tengah. Terus juga mengiringi al-fasl. Apa yang dimaksud al-fasl? Domir, domir fasl. Domir fasl. Kemudian isim dan isim. Yang isim yang apa? Di depan kan didahulukan dari khabarnya. Isim yang didahulukan dari khabarnya. Ya. Yeah. Al-khabar halla qablah, yang khabarnya apa? Yang mendahului isimnya, berarti isimnya diakhirkan. Ya. Yeah. Isim yang khabarnya mendahuluinya, datang sebelum isim. Atau isimnya diakhirkan boleh, atau khabarnya didahulukan. Sama saja. Ya, yeah. Balik lagi. Masa. Wa tashabul wasit wa ma'mul al-khabar. Ya. Tadkhul fi atau fi qawlihi suwar katsirah. Atau as-suwar as-salasah. Ya. Minha wa tashabul wasit wa ma'mul khabar tadkhul fihi salasu suwar. Minha di antaranya apa? An yakunu al-ma'mul al-khabar mutawsitun baina baina al-ism al-khabar sawana kana in waliha ismun aw satu aja, satu aja tadi. An yakuna ma'mul al-khabar baina min al-ism al-khabar. Min al-ism al-khabar cukup. Contohnya apa? Inna Zaidan ta'amaka la ta'amaka akilun. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Ya, ini suar atau surah yang pertama. Yang kedua, surah yang kedua yang masuk pada ucapan musannif wa tashabul wasit wa tashabul wasit. Apa? Gambar yang kedua tadi kan di tengah-tengah di antara apa? Isim dan khabar. Kemudian gambar yang kedua antara apa dan apa? Makmulnya. Paham enggak? Setelahnya bingung lihatnya. Alla yakuna ma'mulan yang tashabul. Nah, nyambungannya. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan itu. An yakuna alladhi yalil khab yalil inna. An yakuna alladhi yalil in apa? Yalil inna gimana? Khabaran muqaddam dzarfun aw jarun majrur. Nah, atau mudahnya an yakunal ma'mul baina apa? Al khabar wa wal ism. Ya. Wa kana al khabar dzarfan aw jarun majrur. Misaluhu contohnya inna fid dari la indi Zaidan. Ya. Inna fid dari apa? Inna indi la fid dari Zaidan. Ha. Inna indi lafid dari Zaidan, Hasan. Inna indi lafid dari Zaidan. Ya, as-surah as-salita. An yakun al-ma' terletak di antara ya, ma'mul khobar. Ma'mul terletak di antara isim dan ma'mul khobar. Isim dan dengan ma'mul yang ajnabi. Ulang-ulang. Agar naik agar terletak di antara makmul yang lain dan isimnya. Ha, apa contohnya? Inna indi lafid dari Zaidan jarisun. Ya, agar di situ lafid dar eromnya sebagai apa lafid dar? Makmulnya khobar ya. Agar makmulnya khobar terletak di antara apa? Berarti di antara apa? Di antara makmul khobar dengan isim. Dua makmulnya inna, ya kan? Dua makmul ini kan terakhir Zaidan jarisun. Intinya makmulnya jalis. Ya, itu. Agar makmul khobar terletak di antara apa? Makmul khobar dengan makmulnya inna. Atau dua makmulnya inna. Inna indi lafid dari Zaidan jalisun. Ini boleh. Ah, selanjutnya. Wa huna yaktafi asy-syarih bi surah wahidah. Nah, ya. Di sini asy-syarih hanya mencukupkan dengan satu surah saja. Allati tadkhul fi qawlihi wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Apa saja? Ini gampangnya ini. Ketika ya, ma'mul khabar itu di tengah antara berada di tengah-tengah antara isim inna dan khabar. Ya, itu. Beliau hanya mencukupkan itu saja. Ya. Kemudian setelahnya wal fasla. Juga lam al-ibtida'. Ini menyertai dhamir fasl. Contohnya apa? Sayyidun huwal qa'im. Lahuwal qa'im. Ulang lagi. Sayyidun lahuwal qa'im. Zaidun. Innanya enggak ada. Inna Zaidan lahuwal qa'im. Inna Zaidan lahuwal qa'im. Masih. Iya. Iya. Mamir ini disebut dengan mamir apa? Fasal. Kenapa? Apa alasannya? An yufasil baina mubtada. Ini anna yufasil baina al-khabar wa sifah. Baina al-khabar wa sifah. Ya, khususnya kalau datang setelahnya isim musytaq. Kalau yang setelahnya bukan musytaq, untuk memisahkan antara apa? Khabar dengan badal atau tafayan. Ya, setelahnya. Nah, ini. Ma syurut uzkur syaratan min syuruti dhamiri al-fasl. Satu saja, satu-satu. Ya. Apa? Kam syaratan fi dhamiri al-fasl. Ada berapa syarat? Allati la budda minha. Ada berapa syarat? Empat. Yang pertama, satu saja ya. Ayyakuna dhamirul fasli fi surati dhamir rafa. Ya, agar dia berupa dhamir rafa. Enggak urut ya, setelahnya. Ya, Ki. Ini harus dibuka, Ki. Ini buka dulu. Ya. Yang dibuka tiga-tiganya sebutkan, Ki. Ya. Ayyakuna ayyaka mubtada. Hanya kok khabar. Final mubtada wa khabar. Final mubtada wal khabar. Kemudian tiga. Ayyakuna agar keduanya agar terletak agar keduanya isim ma'rifat iya hakiki atau menyerupai an yakun al isman al adzan yaqa' bainahuma ma'rifatain. Kemudian ayu tabiqu fil ghaibah aw huduri. Ya, ayu tabiq ma qablahu fil ghaibah aw al huduri. Ayo ingat-ingat ya. Kemudian satu lagi. Wasman halla qablahu al-khabar. Contoh kan? Wasman halla qablahu al-khabar. Atashab usman halla qablahu al-khabar ya. Fa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Fa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Ya. InsyaAllah ini gak terlalu sulit kan? Ya. I'rabnya bagaimana? Inna laka la'ajran ghayra mamnun. Inna harfu taukid wa nasbin. Ya, laka jar majrur mutalik bi mahdhuf khabar bagi inna li inna khabar li inna. Terus la ajran la lam lam lib tidak ajran khabar inna. Ya, mansub. Ghaira ghaira ya isim ya. Wah, khabar tadi khabarnya sudah kan tadi kan laka jar majrur mutalik bi mahdhuf khabar. Ajran itu apa berarti? Khabar. Khabar lagi. Tadi kan laga jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. lam lam mali tidak ajron ismu inna muakhar. Terus ghaira fil isim mustatsna. Apa ya Rabbi ini? Datang setelah yang makna kira apa ya Rabbi? Hal. Ya. Sifat. Sifat di ajron. Ya, sifat. Apa mutu? Ya. Ya, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Ya, kita terlewatkan ya. Apa yang tidak diperbolehkan dari ma'mul khabar yang untuk dimasuki lam ibtida? Hah? Apa? Hal dan apa? Maful mutlak, tambahkan lagi yang lain. Maful ajli, apa lagi? Mustatsna, nah itu. Wa waslu ma bidhil hurufi mubdilu i'malaha wa qad yubaqqal 'amalu. Fawaslu ma bidhil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal 'amalu. Bersambungnya ma dengan dhil hurufi, huruf-huruf ini, ini maksud dengan huruf-huruf ini apa? Inna dan akhwatnya. Mubtilu i'malaha, membatalkan amalan-amalannya, membatalkan amalannya. Khobar mubtil, waslu mubtada. Ya. Bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini, yaitu inna, inna dan akhwatnya, membatalkan amalannya. Waqad yubaqqal 'amalu, terkadang masih ditetapkan amalannya, tapi jarang, sedikit. Beliau Ibnu Malik berpendapat bahwasanya terkadang meskipun dimasuki ma kafa atau zaidah tetap beramal terkadang, semuanya tanpa dikecualikan. Dan di sini ada khilaf, nanti kita baca. Idza tasalat ma ghairul mausulati bi inna wa akhawatiha kaffatha 'anil 'amal. Apabila ma bukan ma mausulah, ya, bersambung dengan, apabila ma selain ma mausulah bersambung dengan inna dan akhwatnya, maka dia ma ini menahan inna dan akhwatnya dari amalannya. Tidak beramal lagi, sehingga diarab yang setelahnya sebagai apa? Mubtada khobar. Kenapa demikian? Ketika ma khairul mausulah masuk kepada inna dan akhwatnya, membatalkan amalannya. Karena tuzilu istisasaha bil asma, karena dia menghilangkan kekhususan inna dan akhwatnya bil asma untuk masuk kepada isim. Setelah dimasuki ma, tidak lagi dia khusus pada isim, boleh pula masuk kepada apa? Fi'il. Kita tahu bahwasanya di antara kekhususan huruf yang mukhtas adalah apa? Beramal, ya kan? Umumnya huruf-huruf yang mukhtas itu apa? Beramal. Ya. Dengan dimasukinya mak, tidak lagi dia mukhtas gitu. Khususianya hilang. Illa laita, kecuali laita, fa innahu yajuzu fiha al-i'malu wal-ihmal. Sesungguhnya boleh pada laita untuk tetap diamalkan ataupun diihmal ketika dimasuki mak ghairu al-mausulah. Fa taqulu innama zaidun qa'im. Boleh engkau katakan innama zaidun qa'im. Berarti i'rabnya bagaimana? Inna harfu nasbin wa taukirin mak. Ya, kafah. Ya. Innanya makfufah. Maknya kafah. Zaidun mubtada, qa'im khobar. Atau dijadikan satu juga boleh. Innama adatu hasr. Bisa juga. Jadi dijadikan satu gitu. Walau al-midirinci tadi. Walaya juzu nasbu zaid. Tidak boleh. Ya. Engkau menasabkan zaid. Tidak selain laita, enggak boleh. Tidak boleh engkau katakan innama. Apa? Zaidan qa'im. Meskipun kalamnya siapa? Ya, al-mu'alif mengisyaratkan bolehnya, tapi jarang. Wa kadzalika anna wa la'alla. Demikian pula anna ka'anna lakinna dan la'alla. Taqul katakan laita ma zaidun qa'im. Kalau engkau mau boleh engkau nasabkan zaid, tetap laita diamalkan. Faqulta laita ma zaidan qa'im. Wa zahiru kalamil musannif rahimahullah ta'ala anna ma in ittasalat bihadhihi al-ahruf kaffatha 'anil 'amal. Yang tampak dari ucapan Imam Sunni rahimahullah bahwasanya ma apabila bergandengan dengan huruf-huruf ini semuanya, dia menahan, ya, menahannya dari amalan, menahan huruf tersebut dari amalannya. Wa qad ta'malu qalilan, dan terkadang beramal tapi jarang. Terkadang beramal. Wa hadza madhhabu jama'atin min an-nahwiyyin, dan ini adalah mazhab pendapat sekelompok dari ahli nahwu. Ya coba Rafi dibaca, saya tengok lagi. Nomor 3, dhahaba sibawai. At-ta'liq ats-tsalits. Dhahaba sibawaihi ila nomor 3. Ya, nomor 3. Ila annama sibawaihi, ya. Ila annama ghairal mausulati idaqtaranat bihadhil adawat abtalat amalaha. Illa laita fa inna imalaha ma'ama jaizun. Ya. Wa 'alalu dzalika bi anna hadhil adawat qad umilat ikhtisasiha bil asma wa dukhulu ma 'alayha yuzilu hadzal ikhtisas wa yuhayyi'uha lidukhuli 'ala jumalil af'al nahwu qawlihi ta'ala qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa qawluhu subhanahu wa ta'ala ka'annama yusaquna ilal maut wa nahwu qawli imri'il qais walakinnama as'a limajdin mu'assalin wa qad yudrikul majdal mu'assalu amsali wa mithlu qawlil farazdaq aid nadran ya abda qaisin la'allama adha'at lakan narul himaral muqayyada fatusamma ma hadhi ma al-kafah aw ma al-muhayyi'ah ma al-muhayyi'ah ya yeah. Wa wajhataini tasmiyataini zahirun ba'da alladhi dhakarnahu laka min sya'niha fatusamma aydan ma'az-za'idah walikawni ma hadhihi la tuzilu ikhtisasa layta bil jumalil ismiyah bal hiya baqiyatun ma'ha ala ikhtisasiha bil asma' lam tubtil amalaha fa'illatu ibtaliha i'mala ghayra layta i'mala ghayri layta annaha azalatis sabab alladhi min ajalihi amilat yes wa illatu baqa'i layta 'ala al-i'mal annama lam tuzil as-sabab alladhi min ajalihi amilat wa qad ja'a as-sama' mu'dhidan lidhalik kama yes. kama fi qawlin nabiyyi az-zubyani qalat ala layta ma hadha al-hamam lana ila hamamatina aw nisfahu faqadi fa innahu yurwa bi nasbil hamami wa raf'ihi fa amma nasbu fa la imali laita fismil isyarah wal hamam badalun minhu aw atu bayanin alaihi aw na'tun lahu wa amma raf'u fa la ihmali laita dhahaba sibawaihi illa anna ma غير الموصولة إذا اقترنت بهذه الأدوات أبطلت عملها. Sibawai berpendapat bahwa ma selain mausulah, ya, apabila bergandengan dengan adawat ini, alat-alat ini yang menasubkan, abdolat amalaha, membatalkan amalannya, kecuali laita saja. Fa'inna i'malaha ma'ama jaiz, sesungguhnya ditetapkannya amalannya laita bersama ma, boleh. Wa'allalu dhalika bi'anna hadhil adawat qad a'malat ataupun qad u'milat ikhtisasiha bil asma' ya. Wa'allalu, dan mereka menyebutkan alasannya bahwasanya adawat ini qad a'malat ataupun qad u'milat telah diamalkan ataupun diamalkan ikhtisasiha bil asma' karena dia dikhususkan dengan isim ya. Wadukhulu ma, saya ulangi ya, mereka menyebutkan alasannya yaitu bahwasanya adawat ini diamalkan karena dihususkan dengan apa? Isim-isim. Nah, tatkala dimasuki oleh ma, maka masuknya ma ini yuzilu hadzal ikhtisas, menghilangkan kekhususan ini. Tidak lagi dia khusus masuk kepada apa? Isim. Wa yuhayyi'u halidukhuli 'ala jumalil af'al, dan mempersiapkan adawat tersebut untuk bisa masuk pula kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Contoh ucapan Allah Ta'ala, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, masuk pada fi'il innama yuha. Setelah sebelumnya tidak bisa masuk. Wa qawlihi subhanah, dan juga diantara contohnya ucapan Allah Subhanahu wa taala ka'annama yusaquna ilal mauti ka'annama. Setelah sebelumnya ka'anna belum bisa atau tidak bisa masuk kepada fi'il. Setelah dimasuki ma bisa. Hilang berarti apa? Kekhususannya dengan isim. Contoh yang lain ucapannya Imril Qais walakinna ma as'ali majdin mu'assali. Mu'assalin wa qad yudrikul majda al-mu'assala amsali. Ya. Walakin nama hanyalah saja as'a, saya berupaya lima jidin mu'assali untuk mendapatkan ataupun menuju kemuliaannya mu'assal. Al-majid al-mu'assal, yani al-majid al-qadim, al-asil, al-mumtad, kemuliaan yang dahulu. Ya, al-asil, al-mumtad, yani peroleh dari nenek moyangnya. Wa qad yudrikul majda al-mumassala amsali, dan terkadang orang semisalku mendapatkan pula al-majid al-mumassal ini. Minin sini syaitnya, walakin nama as-sa'a, masuk kepada fi'il. Wa mitlu qawlil farazdaq, a'id nazaran ya abda qaisin la'allama adu'at lakan narul himara al-muqayyada. Ini sudah pernah kalau tidak salah ya, tiga wakib ini. Ulangi, ya, nazaran, kembali, pandang, a'id nazaran, ulanglah pandanganmu. Ya, kembalilah kau memandangnya, wahai Abdul Qais. La'allama, ya, bisa jadi adu'at lakan nar, cahaya atau api menyinarimu, menyinari untukmu al-himar al-muqayyada, keledai yang diikat. Antum masih ingat enggak? Kalau misalnya lagi mencemooh dia lagi mendekati al-himar al-muqayyad di waktu yang gelap, maka dicemooh oleh banyak air ini. Lagi mencemooh, hijau isinya. Waktu sama ma hadhihi ma al-kafata, dan ma ini disebut dengan ma al-kafah, ataupun dinamai dengan ma al-muhayyi'ah. Wa wajhu hataini tasmiyataini zahir, sisi dua penamaan ini jelas. Ba'da alladzi dzakarna hulaka min sya'niha, setelah kami sebutkan perihalnya. Wa tusamma aydan ma az-zaidah, terkadang juga disebut dengan ma az-zaidah. Wa likawni ma hadhihi la tuzilu ikhtisasa laita bil jumal al-ismiyah, dikarenakan ya, ma ini apakah ma kafa atau muhayya atau zaidah, tidak menghilangkan kekhususan laita bersama jumlah ismiyah. Jadi laita meskipun dimasuki ma, tetap dia tidak bisa masuk kepada apa? Jumlah fi'liyah, tetap di atas ataupun dikhususkan dengan jumlah apa? Ismiyah. Ya bal hiya baqiyah ma'aha, bahkan dia ya, baqiyah laita tetap bersama ma ini ala ikhtisasiha bil asma, tetap dia khusus masuk kepada isim. Karena demikian keadaannya, la tubtil amalaha, maka ma ini tidak membatalkan amalannya apa? Laita. Fa illatu ibdaliha i'mala ghairi laita annaha azalat as-sabab alladhi min ajlihi amilat. Maka alasan dibatalkannya ibdaluha gimana? Ma. Fa illatu ibdalima, alasan ma membatalkan amalannya selain laita. Adalah bahwasanya ma azalati sabab, menghilangkan sebab yang karenanya ada wa tadi beramal gitu loh. Wa illa tubaqa ilaita, dan alasan tetap beramalnya laita, untuk beramal ya, tetapnya laita pada amalannya ya. Annama adalah bahwasanya ma lan tuzil asbab, tidak menghilangkan sebab yang karenanya dia beramal. Ini paham insyaallah ya. Waqad ja'a sama'u mu'dhidan lidzalik, telah datang nukilan dari kalamul Arab yang mendukung hal ini, yakni tetap beramalnya laita meskipun dimasuki oleh ma. Seperti ucapannya An-Nadhirah, qalat ala laita ma hadzal hamam lana ila hamamatina aw nisfahu faqadi. Maka si wanita itu berkata, ketahuilah laita ma hadzal hamam, duhai kiranya burung-burung sejenis merpati lana, ya, milik kami, ila hamamatina, digabungkan dengan hamamah kami. Dia melihat ada burung merpati banyak, dia pun sudah punya gitu, dia kiranya burung merpati ini pun ya milik saya, digabungkan dengan yang setelah saya miliki. Aunisfahu, atau setengahnya saja. Faqadi, maka qad di sini apa? Isim af. Ya. Qad di sini apa? Isim fi'il. Ya, maknanya apa? Kafi. Kafin. Dan dia khabar mubtada'nya mahdhuf, dan fa'nya fa'fasiha takdirnya fahuwa kafin gitu loh. Maka cukup kalau setengahnya saja diperuntukkan untuk saya. Di sini syaitnya apa? Laitama hadzal hamama, loh, beramal kan? Dari mana kami beramal itu al-hamama mansub dia. Karena sebagai badal dari hadza, dan hadza isimnya laita mansub. Tandanya itu al-hamama badalnya mansub. Fa innahu yurwa binasbil hamam wa raf'ih, sungguhnya syair ini diriwayatkan dengan menasabkan hamam dan rafa'nya. Adapun nasab fa'ala i'mali laita fi ismi isyarah, karena mengamalkan laita pada isim isyarah dan hamam badalnya, atau atafayan ataupun na'at baginya. Ya. Kalau na'at berarti ta'wil ya. Wa amma rafa' fa'ala ihmali laita, adapun kalau rafa' laita mahadhal hamamu, berarti di atas pengihmalan, tidak mengamalkan laita. Ya. Masih ada lagi nih, sudah tengah kini. Coba Ashraf, Fatih Ashraf. Wadahab Zajjaj. Wadahab Zajjaj fi kitabihi al-jumal ila anna jami'a hadihil adawati bimanzilati wahidatin. Wa annaha idamzilatin wahidatin. Ya. Yeah. Wa annaha idaktaronat biha ma lam yajib ihmaluha. Ya. Yeah. Bal yajuzu fiha al-ihmalu wal-ihmal. Ghairu anna al-ihmala aktaru. Ghaira. Ghaira. Anna al-ihmala ihmala aktaru fil jami'i. Aktaru. Aktaru fil jami'i. Terus. Amma al-ihmalu fa'ala ikhtisasiha asli. Al-asli. Wa amma al-ihmalu falima hadatha laha min zawali al-ikhtisasi. Wa dhakara az-zajjaju anna dhalika masmu'un fil jami'i. Qala. Min al-arabi man yaqulu innama zaidan qa'imun wa la'allama bakran jalisun wa kadhalika akhwatiha yansibu biha wa yulghi ma indaha wa tabi'ahu ala dhalika tilmidhu az-zajjaji ibn sarraj wa huwa alladhi yufiduhu dhahiru kalamin nazim. Ya. Wa dhahaba az-zajjaj fi kitabil jumal, az-zajjaj berpendapat dalam kitabnya al-jumal, ila anna jami'a hadhil adawat di manzilatin wahidah, yaitu bahwasanya alat-alat ini semua, inna dan teman-temannya, itu sama kedudukannya. Wa anna idza iqtaranat biha ma, dan bahwasanya adawat tersebut apabila bergandengan dengan ma, lam yajib ihmaluha, tidak wajib untuk diihmal. Berarti ini sejalan dengan pendapat siapa ini? Ibnu Malik ya. Fala yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal, bahkan boleh ketika itu untuk diihmal atau diihmal. Ghayra anna al-ihmal akthar fil jami', hanya saja ihmal itu lebih banyak pada seluruhannya. Amal i'mal fa ala ikhtisasiha al-asli, adapun kalau diamalkan maka sesuai dengan hukum asalnya dia, di mana dikhususkan untuk isim, hukum asalnya demikian. Wa amal ihmal falima hadatsa laha min zawali al-ikhtisas, adapun ihmal alasannya dikarenakan apa yang menimpanya dari hilangnya kekhususan setelah dimasuki ma, hilangnya kekhususan ada tersebut pada isim. Wa dzakara az-zajjaj anna dzalika masmu', dan az-zajjaj menyebutkan bahwasanya yang demikian pun masmu', didengar. Ya. Masmu' fil jami', didengar pada semuanya, bukan hanya pada laita gitu. Qala min al-arab man yaqul, beliau berkata az-zajjaj, bagian orang Arab ada yang berkata inna mazidan qa'imun, diamalkan di sini innanya. Meskipun dimasukin ma. Wa la'alla ma bakran jalis la'alla. Wa kadzalika akhwatuhu, demikian pula teman-temannya. Yunsabu biha wa ilgha, ya. Dinasabkan dengan ma ataupun ilghakan. Kemudian diikuti pendapat ini oleh Az-Zajjaji dan Ibn Sarraj, wa huwa alladhi yufidu zahiru kalamin nazim, dan indah yang ditunjukkan oleh kalamnya an-nazim. Ya, kemudian wa hadha madhhabu jama'atin min an-nahwiyyin, ini adalah pendapatnya sekelompok ahli nahu. Apa itu? Yaitu bahwasanya adawatun nasb ini apabila dimasuki ma, maka amalannya tertahan. Dan kadang beramal, tapi itu jarang. Ini madhabnya sekelompok ahli nahu, di antaranya Az-Zajjaji, Ibn Sarraj, wa hakal Akhfash wal Kisa'i, kemudian dikaitkan pula. Ya. Penukilan dari orang Arab oleh Al-Akhfash dan Al-Kisa'i, inna mazidan qa'im. Wa sahih al-madhabul awal. Tapi yang sahih adalah madhab yang pertama. Yaitu annahu la ya'mal minha ma'a ma illa layta, wa amma mahakahu al-akhfash wal-kisai fashad. Ya. Yang sahih adalah madhab yang pertama, yaitu bahwasanya tidaklah beramal satu pun dari adawatun nasab tadi bersama ma' kecuali layta. Adapun yang dihikayatkan oleh al-akhfash dan al-kisai itu syad. Ya. Wahtarazna bighoril mausulah minal mausulah. Ya, kemudian kami berjaga-jaga dengan apa? Bi ghairi al-mausulah, dari arah ma al-mausulah. Kenapa? Fa innaha la takuffuha 'anil 'amal, karena ma mausulah tidak menghalangi adawat tadi dari amalannya. bal ta'mal ma'aha, bahkan dia beramal ya bersama ma'al mausulah. Wal muradu minal mausulah allati bi ma'na allazi, dan ini maksud dengan al mausulah adalah yang bermakna allazi. Contoh inna ma indaka hasanun, mana innal ladzi indaka hasanun, irnya jelas ya. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin ismu inna indaka dzaraf dia ya, muta'alliq dengan apa? Hasanun ya, hasanun indak ya. Wallati hiya muqaddara bil masdar ya, dan yang ditakdirkan. Jadi saya ulangi di sini, yang dimaksud dengan mausulah adalah yang bermakna alladzi. Contoh innama indaka hasan, ay innal ladzi indaka hasan. Wallati, ini ma'tufnya ke mana nih? Pada alati di mana alladzi ya. Wallati hiya muqaddar bil masdar, dan ma yang ditakdirkan yang menjadi masdar. Contoh innama fa'alta hasan. Takdirnya apa? Inna fi'laka hasan. Pada contoh ini inna ma fa'alta hasan, memungkinkan enggak ma dibawa kepada dua sisi, bi ma'na alladzi dan juga masdar asariyah? Bisa dua-duanya ya. Ya. Kalau dijadikan ma mausulah berarti ada ya mahdzuf. Takdirnya apa? Inna ma fa'altahu. Ya. Kalau tidak ada berarti takdirnya apa? Inna fi'laka. Ya. Soalnya jelas ya. Wajizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubin in mansubi inna ba'da an tastakmila. Wajiz, boleh engkau merafa'kan. Irami jelas ya, wajizun raf'uka. Irami bagaimana jaiz? Khabar muqaddam. Raf'uka sebagai mubtada mu'akhar. Boleh enggak dijadikan jaiz mubtada raf'uka sebagai fa'il sadda masdda al-khabar? Ya kalau menurut pendapat orang kufah boleh ya. Meskipun tanpa bersandar kepada apa? Istifham atau nafi. Ya. Tapi ya menurut orang-orang basar enggak boleh. Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala. Tapi juga dari sisi apa? Maknanya yang lebih rajih raf'uka sampai apa? Mubtada. Kenapa? Karena dia muhaddats anhu ya. Raf'uka ma'tufan 'ala mansubin inna jaiz gitu. Jadi makna seperti itu, raf'uka ma'tufan, engkau merafa'kan isim yang diatofkan kepada yang dinasobkan oleh inna setelah inna menyempurnakan isim dan khobarnya, jaiz, boleh. Paham enggak ini pembahasannya? Jadi sekarang kita lagi ataupun akan membahas tentang isim yang diatofkan. Ya. Isim yang diatofkan setelah inna mengambil isim dan khobarnya. Ya ini boleh rafa', berarti apa hukum asalnya? Nasab gitu deh. Rafa juga boleh, berarti hukum asalnya apa? Nasab gitu. Boleh engkau merafakan ma'tuf. Iya. Boleh engkau merafakan isim yang diatofkan kepada mansub. Hukum asalnya apa? Isim yang diatofkan kepada yang mansub. Ya mansub. Boleh pula engkau merafakannya. Iya. Tapi dengan syarat ba'da antas takmila. Setelah inna menyempurnakan isim dan khabarnya. Lihat aiza utiya ba'da ismi inna wa khabariha bi'atif jaza fil ismi alladhi ba'dahu wajhan. Apabila utiya didatangkan setelah isim inna dan khabarnya, atif huruf ataf, apabila didatangkan setelah isim inna dan khabarnya, inna sudah mengambil isim dan khabarnya, kemudian didatangkan huruf ataf, maka boleh pada isim tersebut ya, atau isim tersebut ya, wajhan, dua sisi ya. Yang pertama an-nasbu nasab atfan ala ismi inna, karena diatofkan kepada isimnya inna. Contoh inna zaidan qa'imun wa amran, sesungguhnya zaid berdiri wa amran. Ya rabbi amran ma'tuf ala apa? Ala zaid mansub, ma'tuf ala mansub, mansub mithlu. Ya. Ya tercukup ya khabarnya dengan qa'im itu. Wasani, sisi yang kedua, ini kumasalnya demikian, nasab. Yang kedua rafa', boleh pula engkau rafa'kan. Contoh inna zaidan qa'imun wa amrun, boleh. Karena di sini inna sudah menyempurnakan isim dan khabarnya, zaidan qa'im. Boleh antum rafa'kan wa amrun. Wa ikhtulifa fi. Ah, di situ ada khilaf terkait dengan i'rabnya. Di sini ada catatan kaki lagi nih. Ini kalau anak suruh antum nanti waktunya habis ya. Nah, perhatikan ini. Mimma la yastati an yajhadahu wahidun minan nuhati annahu qad warada 'anil arabi fi jumlatin salihatin minasy syi'ri wa fi ba'dinn nasri wuqu'ul ismi al marfu'i masbuqan bil wawi ba'da ismi innal mansubi wa qabla khabariha. Ya. Di antara hal yang tidak mungkin untuk ditentang oleh seorang pun dari ahli nahwu adalah bahwa setelah datang dari orang Arab ya, pada satu jumlah yang saleh yang benar dalam syair ataupun dalam nasr ya. Fi jumlatin salihah min asy-syi'ri wa fi ba'di nasr wuqu'. Ini ramnya apa? Fa'il apa? Warada. Ya, telah datang wuqu'ul ismi. Datangnya isim yang marfu yang didahului oleh wawu setelah isim inna yang mansub. Ya. Wa qablal khabar. Dan sebelum khabar. Lihat. Jadi gak bisa diingkari gitu. Ada. Datang. Dalam syair dan nasr. Ya. Datangnya isim yang marfu. Yang didahului oleh wawu. Setelah isim. Setelah isim inna. Yang mansub. Ya. Setelah isim inna yang mansub. Wa qabla khabariha. Dan sebelum khabar. Berarti urutannya gimana? Inna dulu. Kemudian isimnya inna. Kemudian wawu ataf. Kemudian isim ma'atuf. Setelah itu baru apa? Khabarnya. Ya kan? Wa minhu qawlu Dhabi Ibnu al-Harith al-Burjumi faman yaku amsa bil madinati rahluh fa inni waqayyarun biha lagharibu. Ya, maka siapa saja yang amsa bil madina rahluh, rahluh ini iqamatuh, di sore hari dia iqamah menetap di Madinah, fa inni waqayyarun biha lagharibu. Qayyar di sini nama kendaraannya. Sesungguhnya saya dan Qayyar di Madinah itu lagharibu, merasa asing. Ya, merasa asing. Di sini Qayyarun. Ya, Qayyarun isim. Ya. Yang marfu' yang didahului oleh wawu. Ya. Datang setelah isimnya inna. Sebelum khabarnya apa? Inna. Paham ini? Sayyidnya fa inni wa qayyarun biha lagharibu. Ini datang dinukil dari mereka kalam yang Arab syair. Wa minhum ma anshadahu, di antaranya juga yang semisal itu apa yang dilantunkan oleh Tha'lab wa lam ya'zuhu ila qa'il mu'ayyan, dan tidak disandarkan kepada seorang tertentu yang mengucapkannya. Khalilayya, wahai dua temanku, hal tibbun, apakah kamu punya obat? Fa inni wa antuma, sesungguhnya saya dan kalian berdua, wa in lam tabuha, meskipun tidak mengucapkan terang-terangan, bil hawa, tentang hawa. Ya. Dan ifan, sesungguhnya kalian berdua dan ifan, orang yang sakit, menderita penyakit gitu. Ya. Ya, biasanya orang-orang jahiliyah penyakit-penyakit cinta bisa seperti itu. Fa inni wa antuma wa in lam tabuha bil hawa dan ifan. Di sini syaitnya mana di sini? Fa inni wa antuma, lihat. Ada isim marfu sebelumnya huruf athaf. Datang setelah isimnya inna, iya. Dan sebelum khabarnya inna. Khabarnya mana? Danifan. Di sini jumlah isi panah jawab in lam tabu habil hawa. Khabarnya apa? Jawabnya in lam in syartiyah mahdus. Ya. Wa qad warada fil Quran. Datang juga dalam Al-Quran ini. Ah. Al-Karim yang mulia. Ayatan dua ayat. Zahiruhuma ka zahiriha zaini al-baitain. Ya, secara zahir seperti dua bait ini sih. Seperti dua bait ini. Al-awwal. Yang pertama contoh ucapan Allah SWT. Innal ladhina amanu walladhina hadu was-sabiuna, lihat was-sabiuna. Ya, di sini as-sabiuna isim marfu' datang setelah huruf ataf wawu. Ya, sebelum apa? Setelah isimnya inna. Isimnya ini mana? Alladhina amanu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, qira'ah sebagian mereka innallaha wa malaikatuhu yusalluna dengan rafa', ah itu. Bagaimana ini? Ya. Tadi kan kaidahnya bagaimana? Apabila didatangkan setelah isim inna dan khabarnya huruf athaf. Ya, boleh pada isim itu dua sisi. Syaratnya apa tadi? Innanya harus menyempurnakan dulu apa? Isim dan khabarnya. Ah, bagaimana dengan banyaknya penukilan dari mereka orang Arab dan juga datangnya hal itu dalam Al-Quran. Waqad ikhtalafa an-nuhatu fi takhriji dzalik. Maka mereka berselisih para ahli nahwu dalam membawa itu semua. Fa dhahaba al-Kisa'i ila anna al-isma al-marfu' ma'tuf 'ala ismi inna bi'tibarihi mubtada. Bi'tibarihi mubtada'an qabla dukhuli inna. Adapun al-Kisa'i berpendapat kepada bahwasanya isim yang marfu' yang diatofkan kepada isimnya inna, kenapa kok diatofkan kepada isimnya inna kok bukan mansub gitu ya, tapi marfu gitu. Bibasyir tadi, fa'inni uqayyarun. Juga, wal as-sabi'una. Innallaha wa malaikatuhu. Gitu. Annallaha bari'u minal musyrikina wa rasuluh. Nah, jangan lagi kan. Nah, kata Al-Kisai, beliau berpendapat bahwa isim yang marfu diatofkan kepada isimnya inna dari sisi keberadaannya dia sebagai mubtada sebelum dimasuki oleh apa? Inna. Iya kan? Sebelum dimasuki inna sebagai apa ya Rabnya? Isimnya inna ya mubtada. Nah, itu alasan Al-Kisai. Makanya dia dirafakkan gitu. Memandang kepada keadaan isimnya inna sebelum dimasuki apa? Inna. Wa dhahaba al-jumhuru min al-basirin ila anna hadzal isma al-marfu' mubtada'un khabaru mahdhuf. Adapun jumhur orang Basrah berpendapat kepada bahwasanya isim yang marfu' ini i'rabnya mubtada, khabarnya mahdhuf. Berarti dalam ayat tadi wal wasabiuna kadzalik gitu. Aw khabaru al-madzkur fi ma ba'd, atau khabarnya yang nanti akan disebutkan setelah itu. Wa khabar inna, berarti kalau dijadikan yang disebutkan tadi khabarnya, saya khabarnya ini, isim yang marfu ini, berarti khabar inna mahdhuf gitu. Paham ya? Kalau innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna, terus was-sabiuna ada wa nasara enggak? Wa nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, ya falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau misalkan dijadikan ya, yang pertama, sisi pertama dijadikan khabarnya sabiun mahdhufnya kadzalik, berarti yang disebutkan itu khabarnya alladzina amanu. Atau kalau dijadikan yang disebutkan itu sebagai khabarnya sabiun, berarti khabarnya innanya apa? Mahdhuf gitu. Jadi dikiaskan seperti itu. Ini jawaban jumhur. Apa jumhur apa? Al-Nasriyin. Wa jumlatul mubtada apa tadi? Wa khabar innahu wal mahdhuf ya. Wa jumlatul mubtada wa khabaruhu ma'tuf, berarti jumlah mubtada dan khabar ma'tuf, jumlah tadi yang tersusun dari isim yang marfu tadi ya, yang datang setelah wawu. Jumlah mubtada dan khabarnya ma'tuf pada jumlah inna dan isimnya dan khabarnya. Ya, ini ada isyal juga ya, nanti setelah itu disebutkan kenapa yang lebih kuat. Nah, ini wa dhahabal muhaqqiq ar-radi. Ar-radi termasuk muhaqqiq di bidang nahwu. Wa dhahaba al-muhaqqiq ar-radi, ar-radi seorang muhaqqiq berpendapat bahasanya jumlah mubtada wal khabar ketika itu ya, ketika itu la mahallalaha, tidak ada mahal mu'tariyu bahwa jumlah sisipan saja baina ismi inna wa khabariha, yang disisipkan antara inna, isim inna dan khabarnya, jadi sisipan wa huwa ahsasan, dan ini yang bagus katanya ya, bukan diatofkan, yang lebih bagus jumlah sisipan saja ya. Sebagian menyebutkan kenapa dibedakan as-sabiuna dengan yang lain. Maksudnya as-sabiun mereka saja, jangankan mereka orang Yahudi ataupun Nasrani yang diturunkan kepada mereka kitabullah, kalau mereka beriman masih akan terima. Yang mereka apa bacanya enak ya. Ya. Ya, was-sabiun sampai pun gitu. Mereka as-sabi'i ya, kalau memang beriman ya terima juga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang mereka jauh dari Alkitab ya. Lima yalzam, kenapa yang lebih bagus demikian? Lima yalzam ala ja'liha ma'tufah, ala ja'liha ma'tufah dan ala jumlat inna wasmiya wa khabariya min taqdimil ma'tuf ala ba'dil ma'tuf alih. Ini kelemahannya. Kalau antum jadikan jumlah tadi ma'tuf kepada jumlah inna, kelazimannya adalah engkau menjadikannya sebagai jumlah yang diatofkan kepada jumlah inna dan isimnya dan khabarnya ya. Min taqdimil ma'tuf, saya ulangi ya, lima yalzam dari apa yang melazimi, yaitu melazimi dari menjadikan dia diatafkan kepada jumlah inna dan isimnya dan khabarnya adalah, ini kelazimannya nih, min taqdimil ma'tuf ala ba'dil ma'tuf alaih, mendahulukan ma'tuf ya, kepada sebagian ma'tuf alaih, betul enggak? Iya kan? Kalau misalkan nanti i'rab tadi jumlah innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna, kemudian antum i'rab wasabiuna mubtada khabari mahdhuf misalkan kadzalik, berarti di sini ya ada pendahuluan ataupun mendahulukan apa? Ma'tuf yaitu wasabiuna, jumlah wasabiuna ya kepada sebagian ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih jumlah innal ladzina, diadukan di innal ladzina amanu, khabarnya diakhirkan, didahulukan di situ ma'tuf kepada sebagian ma'tuf alaih, itu khabarnya inna gitu. Iya kan? Ini kurang bagus. Li anna khabar inna mutakhir, mutakhir karena khabar inna diakhirkan dari fil lafad, dari lafadnya. Awi taqdir an jumlah al-mubtada wal khabar. Ya, fil lafad taqdir dari jumlah mubtada khabar. Wa khabar inna juz'un min al-jumlah al-ma'tuf alaih, sedangkan khabar inna adalah bagian dari jumlah ma'tuf alaih. Al-muhim yang lebih bagus ya i'rabnya tadi. Ya. Dia jumlah i'tiradiyah. Kalau datang seperti itu, seperti ucapan tadi tadi, fa inni wa qayyarun kadzalik misalkan. Ya jumlah ini i'tiradiyah, sisipan. Berarti wawunya wawu apa? Istinafiyah berarti. Iya. Sudah paham ini ya? Nah. Fal masyhur annahu ma'tufun 'ala mahalli ismi inna. Saya ulangi yang kedua, rafa'. Ini kalau ini pembahasannya apa? Setelah inna menyempurnakan apa? Isim dan khabarnya. Ini berselisihkan di situ. Ya. Yang kedua rafa', contoh inna zaidan qa'imun wa amrun. Sudah sempurna inna dengan isim dan khabarnya zaidan qa'im. Datang setelahnya isim yang ditofkan kepadanya dalam kondisi marfu'. Ah, ini berselisihkan terkait dengan i'rabnya. Fal masyhur annahu ma'tufun 'ala mahalli ismi inna. Yang masyhur bahwasanya dia Amr itu diatofkan kepada mahalnya isim inna. Ya. Fa innahu fil asal marfu', karena dia pada asalnya adalah marfu'. Mendapat siapa tadi? Al-Kisai. Ya. Likaunihi mubtada. Karena dia mubtada. Ya. Karena dia mubtada. Wa hadha yush'iru bihi zahiru kalamil musannif. Dan ini disyaratkan oleh yang zahir dari ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Boleh bagimu merafakkan ya isim yang diatafkan kepada yang mansub dengan inna setelah inna menyempurnakan isim dan khabarnya. Wa dhaaba qaumun illa annahu mubtada wa kharu mahdhuf. Sebagian kaum berpendapat bahwa dia isim yang marfu tersebut amrun dalam contoh tadi mubtada khabar yang mahdhuf takdirnya amr kadzalik. Ya lebih enak kayak gini ya. Oh sahih. Dan ini yang sahih. Seperti ya tadi juga ya. Tapi kalau ini bukan sisipan. Berarti atful jumlah ala jumlah. Iya kan? Ya dua jumlah berarti. Iya kan? Dua jumlah. Kalau seandainya amr diatofkan kepada isimnya inna. Maka satu jumlah. Gitu kan? Satu jumlah. Fa'inkianal atfu qabla antas takmil inna. Ay qabla antakhudha khabaruha ta'ayyana nasbu indal jumhur. Anna inda jumhurin nahwiyin. Ah. Apabila atafnya terjadi sebelum inna menyempurnakan isim dan khabarnya sekaligus, yakni qabla an ta'khudha khabara, sebelum inna mengambil apa khabarnya, ta'ayyana nasbu, maka wajib nasab menurut jumhur an-nahwiyin, tapi terbantahkan dengan tadi adanya kalam nukilan dari kalamnya orang Arab apa dalam ayat juga, ya kan? Fataqulu inna zaidan wa amran qa'iman. Inna zaidan wa amran qa'iman, kata jumhur demikian. Wajib nasab inna zaidan wa amran qa'iman, tapi terbantahkan dengan tadi penukilan ya dari kalamnya orang Arab syair, terlebih lagi dalam Al-Qur'an juga ada, ya kan? Ya harus disesuaikan dengan Al-Qur'an. Ya. Karena hujjah, ya. Bukan Al-Qur'an disuruh menyesuaikan nahwu, tapi nahwunya harus disesuaikan dengan Al-Qur'an. Wa innaka wa zaidan dhahiban, wa innaka wa zaidan dhaiban. Wajah sebabum ar-rafa' dan sebagainya bolehkan rafa' ini yang sahih. Niat aja zahu al-kisai. Al-kisai membolehkan secara mutlak. Termasukkan di zahiri qawli ta'ala. Karena berpegang. Bagus juga ini. Al-kisai berpegang dengan zahir ayat Allah SWT. Inna alladhina amanu. Walladhina hadu wassabi'un. Dan kira sebagian mereka. Inna Allah wa malaikatuhu. Ha itu. Paham ya? Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau tanya kan? Iya. Setelah, juga boleh Iya, boleh dua. Boleh, boleh dua. Boleh dua. Fisiologi. Nah, jadi irobnya tadi. Ya, kalau setelah menyempurnakannya yang roji sama ya yang roji ya, mubtada khabar. Mubtada khabar. Ya. Al-muhim ya apapun alasannya yang jelas yang seperti itu boleh ya.